paham itu mudah untuk diamalkan dan kuasai, supaya ketika Anda disoal, ditanya, Anda punya argumentasi untuk menjawabnya. Itu cara belajar yang benar. Al-Quran sudah kita bahas di pertemuan lalu, kita akan teruskan karena belum selesai bahasan kita. Saya bacakan bagian dari kitabnya, kita teruskan. Di pertemuan lalu disebutkan Quran dari kata qara'a yang berarti al-jam'u wad-dhammu ala sabili tartil, menghimpun sesuatu ya sehingga terurut dengan baik dalam keadaan tartil. Tartil tersusun dengan rapi kalau disebutkan dalam tulisan tanpa ada cacat. Makanya Al-Quran itu luar biasa, tersusun setiap huruf kalimatnya tidak akan ditemukan cacat bahkan dalam tulisannya. Jadi kalau ada ingin sengaja merubah isi Al-Quran atau tertinggal sebagian dari huruf atau harakat, itu akan langsung ketahuan. Silakan cek mushaf-mushaf bermasalah, itu akan ketahuan. Akan ketahuan begitu dilihat, ah ini hurufnya kurang satu, ah ini ada yang berubah, ini ada yang mencoba memalsukan. Jadi setiap ada orang yang berusaha memalingkan isi Al-Quran dalam bentuk mushaf, itu akan langsung ketahuan karena dijamin kemudian keautentikan dan dijamin penjagaannya dalam bentuk tulisan. Tartil, saya terangkan pertemuan lalu, juga sesuatu yang tersusun rapi, baik dalam segi ucapan. Makanya Al-Quran mesti dibaca dengan baik dan benar, tersusun dengan bacaan-bacaan yang runtut, baik dalam hukumnya, disebut dengan tajwid. Kalau ingin belajar tajwid yang paling mudah, ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Sedikit pak, ya, cuma sekitar 55 halaman, tipis itu, pakai bahasa Arab. Ya, ada terjemahannya, itu tipis. Saya belajar tahun 97, pertama kali hari Rabu, jam 2 siang. Ya, saya bacakan, itu tidak terlalu susah itu. Ya, anak-anak kita itu bisa cepat memahaminya. At-tajwidu lughatan al-lisyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu bi ahkam mustaqim li sifati wal mududi wa ghairi dhalika. Katarqiqi wa tafhimu nahwihima. Ma ghayatu al-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdh al-Qur'an alamatu duqiyya min al-hadrat an-nabawiyyah af sahihati wa qila ghayatu sunul lisani lil-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Kurang lebih begitulah. Ya. Nah, tapi intinya kalau Anda ingin belajar tartil bacaan Quran, Quran itu dijamin dari bacaannya mesti benar. Makanya ada tajwid. Apa itu tajwid? Singkatnya membaca dengan baik dan benar. Ya, kenapa ada tahsin? Karena dulu orang itu ketat baik dan benar, tapi ada sebagian yang memudahkan. Baca aja enggak apa-apa, nanti belakangan benarnya. Begitu belakangan benarnya dia belajar yang salah, ketika belajar yang salah muncullah perbaikan di kemudian hari. Lantas apa hubungan dari keduanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan, waktu kita terbatas, karena itu kita manfaatkan dengan baik. Al-Quran telah kita bahas di pertemuan lalu, bahwa yang pertama disebutkan oleh para ulama, dia secara bahasa bisa berasal dari kata qara'a, qaf, ra, kemudian hamzah, qara dan a, qaf, ra dan hamzah. Ini pertemuan lalu kita bahas qaf, ra, kemudian hamzah, hamzahnya hamzah qata' gini, yang berarti al-jam'u wad-dhammu 'ala sabili at-tartil, ya, menghimpun sesuatu yang terhimpun dengan rapi, baik itu dalam tulisan juga dalam lisan. Jadi tadi saya jelaskan dalam versi tulisan, dalam lisan pun begitu. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena ia terhimpun, tersusun dari huruf-huruf kalimat yang rapi, tidak ada cacat, dan punya aturan tersendiri dalam bacaan-bacaannya. Jadi tidak perlu kemudian di pertemuan lalu kita sampaikan kreatif membawa unsur-unsur di luar hukum-hukum bacaan Al-Quran. Silakan belajar tajwid dengan baik sehingga bacaannya baik dan benar. Tapi juga ingat, kalau antum guru-guru Al-Quran di TPA, TPQ, rumah Quran dan sebagainya, titip pesan saya, tolong ajarkan murid-muridnya bacaan yang benar. Jangan terlalu toleran dalam bacaan Al-Quran. Ketika Anda berikan bacaan yang salah, kalau Anda bisa ngajarin yang benar, kenapa diajarin yang salah? Sabar, ajarkan yang baik. Sebab ketika Anda memberikan toleransi, apalagi terlampau rendah, gak apa-apa, Anda membebani kepada anak itu lagi. Karena di kemudian hari dia mesti ulang lagi untuk memperbaiki. Jadi kalau Anda bisa ajarkan dari awal dengan benar, kenapa memberikan beban bagi dia untuk mengulang di kemudian hari? Saya sempat agak sedih dulu waktu sama istri datang ke satu tempat, kemudian Di situ ada pelajar Quran, ayah ibunya sangat bangga sekali, anak-anaknya sudah hafal sekian juz, sekian juz. Kemudian kami kumpulkan beberapa anak, ada sekitar 30. Saya bilang, coba bacakan. Demi Allah, mengatakan hafalannya luar biasa, kuat. Tapi dia menghafal dengan cara yang salah. Ya, panjangnya, pendeknya, hurufnya, ya, kemudian dalam ilmu aswad pengucapannya beberapa tidak tepat. Kalau di tajwid ada makhrajnya enggak tepat, sifat hurufnya salah dan sebagainya. Sayang. Akhirnya dia mesti mengulang. Kadang-kadang hafalnya cuma 6 bulan, cuma tahsinnya 2 tahun. Karena mesti ngulang dari awal. Ya, maka itu disebut kemudian dengan qira'ah. Jadi kemudian dengan Quran, apalagi tambah dengan alif lam, menunjukkan makna khusus. Kalau terambil dari kata ini, itu artinya baik dari segi tulisan suturun ataupun kemudian bacaan yang terhimpun dalam jiwa suturun, dia punya hukum terhimpun sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Karena itu Al-Quranu mahfuzun fis suturi was sudur. Al-Quran itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala fis sudur, dalam tulisan, wa fis sudur, dan dalam hafalan serta ucapan. Ya, pernah ada orang yang ingin menghancurkan Al-Quran dalam bentuk mushaf lembaran. Ya, namanya Goldstone, Perdana Menteri Inggris pada masa ekspansi masa lalu. Dikatakan sepanjang ada orang Islam Al-Quran di tangannya, maka kita akan sulit menemukan kelemahannya. Bakar, yang dibakar mushaf. Dia enggak tahu kalau Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Karena itu orang-orang menghafal Quran mengatakan, kamu bakar mushaf, kamu tidak akan bisa menghanguskan Quran Anda dalam jiwa saya. Itu hikmahnya Al-Quran dijaga dalam bentuk tulisannya dan dalam bentuk hafalannya. Di dua ini disatukan untuk mengingatkan kita bahwa hanya Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, mustahil ada kesempurnaan dalam tulisan dan bacaannya. Silakan untuk ambil hukum manusia. Hukum manusia, setiap menemukan kalimat tulisan pasti ada perbaikan. Saya sering katakan, bahkan saya contohkan di pertemuan lalu, U lama beda dengan U baru, Y lama beda dengan Y yang lalu. Dulu DJ disebut dengan Y, DJ, John, Johnny, ini tulisannya, ya kan? Sekarang cuma J. Y dulu beda dengan Y sekarang, U dulu beda dengan U sekarang. Selalu ada perubahan penyesuaian, tapi firman Allah tidak pernah berubah. Kita sudah lewat hampir 15 abad dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih sama tulisannya. Jahiliyah bilang masa lalu alif lam mim, sekarang masih alif lam mim. Silakan cek. Wadduha, sekarang masih wadduha. Dan tidak ada perubahan. Itu mengingatkan kita bahwa ada perbedaan, mesti ada perbedaan antara Tuhan Khalik dengan makhluk. Ya, kalau ada persamaan berarti ini bukan kalamullah. Mesti ada perbedaan. Allah beda sifatnya dengan makhluk. Karena itu semua yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjuk pada zatnya itu pasti akan beda dengan makhluk. Paham di sini? Mesti ingat, sesuatu yang mengingatkan kita tentang kesadaran disebut dengan zikir. Karena itu ketika Allah mengatakan saya jaga Al-Quran, kalimatnya menggunakan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Anda pasti ingat. Saya ingatkan kata Allah ya. Quran ini bukan cuma bacaan, tapi mengingatkan Anda bahwa dia firman Allah. Mengingatkan Anda bahwa dia petunjuk dalam kehidupan. Mengingatkan Anda bahwa dia acuan dalam kehidupan. Dan kami yang jamin akan jaga itu. Sampai Anda kembali kepada Allah pun, dia tetap dalam keadaan sempurna. Paham sampai sini? Jadi, mahfuzun fis sudur, dalam tulisan, wa fis sudur, dan dalam jiwa orang-orang beriman, dan dijaga dalam bentuk bacaan-bacaannya. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran misalnya, keliru dalam bacaan, itu juga akan langsung ketahuan. Ya, antum lagunya bagus, ya? Tapi salah. Memang kedengarannya enak, tapi ke telinga itu bikin sakit. Bagi orang yang paham kaidah. Ya? Paham sampai sini? Ah, jadi ini yang pertama, kalau disebutkan Al-Quran secara bahasa terambil dari kata qara'a, itu bagian yang pertama. Ya. Atau juga dari qur'u. Qur'un, qaf, ra, hamzah. Ya. Hamzahnya langsung kepalanya. Qaf, ra, hamzah begini. Qur'un. Ah, jadi ada qara'a, ada qur'un. Saya ingin tunjukkan pada Anda betapa luasnya makna firman Allah ini dalam bentuk penamaan, sehingga akar kata yang terkait dengan pemaknaannya itu begitu dalam sekali, dan semua maknanya benar. kata manusia gak mungkin punya seperti ini. Silahkan bandingkan Quran, bunyi yang didengar. Kalau bunyi ini diperdengarkan supaya Anda bisa dengar, sekali kedengaran maka berubah kemudian jadi qiraah. Qiraatun. Bisa dari sini qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, bisa dari Qur'an jadi qiraah. Nah. Di qira'ah bisa turun dari qara'a yaqra'u qira'ah, bisa dari sini masdarnya masuk ke sini. Kedengaran? Ah, itu Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Dan saya perdengarkan pada Anda qiraah. Kalau terus-terusan diperdengarkan nyaris tanpa henti, baca lagi, baca lagi, baca lagi, dan tidak Anda bosan membacakannya, maka rubah ke dalam bentuk sirah mubalaghah, superlatif. Tambahkan alif dan nun di ujungnya, maka rubah rumusnya jadi dalam ilmu sharaf jadi fu'lan, fu'lanun. Ghafara, ghufran, ampunan yang tanpa batas. Dosa, ada lagi sifat mengampuni. Dosa tambah lagi, ada sifat lagi. Antum salah, khata. Ya, kata kerjanya akhta. Banyak dosa, akhtaun. Banyak lagi, khotoya. Ngaku banyak dosa, khotoya. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya, apa jenisnya? Salah khata, sifatnya la'afu. Antum salah, Allah punya sifat la'afu. Ya, fa'fu anna. Ya Allah, ampuni kami. Al-'afu. Salah ada dosanya, hamukallah. Zambun, turunin sifat untuk mengampuni dosanya. Tutup kesalahan, ampuni dosanya. Turun sifat yang kedua namanya ghafir. Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafir dipasangkan dengan zambun. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Pengen balik, saya ampuni, saya turunkan sifat saya yang kedua. Kamu punya dosa, saya ampuni. Subuh jam berapa sekarang? 4:28. Benar. 4:28. Dapat peci. Jazakallah khair. Baik. 4:28. Antum misalnya, mohon maaf, 4:28 adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, tapi antum belum bangun. Bangunnya jam 8:24. Ah, ya. Okay. Dosa enggak? Salah enggak? Saya ulang, salah enggak? Dosa enggak? Belum tentu. Salah iya, salah harusnya 4:28. Antum bangun 8:24. Masuk kantor jam 8, datang-datang jam 9. Salah enggak? Salah. Akhirat juga begitu. 4:28 subuh, 8:24 dan duha. Antum mau subuh bangun saat duha. Salah. Dosa enggak? Belum tentu. Apa penyebab kesalahannya? Karena kesalahan itu dilihat dulu dari sebabnya, disebut dengan illat. Al-hukmu yaduru ma'illatihi, di kaidah usul fiqih. Hukum itu ditetapkan karena sebabnya. Apa sebabnya nih? Kalau sebabnya tidak membuat dia unsur dosa, misal kelelahan, terangat sangat, udah malam terlambat datang kerja, datang jam 10, ngobrol dengan istri sedikit setengah 11, bangun lagi jam 1, pengen tahajud sampai jam 2, berdoa sampai setengah 3, capek tidur, bangun jam 8. Tanpa disengaja tertidur, salah. Dosa sih enggak, sifat Allah memaafkan itu disebut dengan al-afu. Tapi kalau ada orang sengaja, memang sengaja pengen lewat yang ditonton bola. Dia nih, bola aja nih, Ronaldo kan belum nyetak gol nih, udah di Juventus udah lama gitu kan. Nonton, main Juventus sekarang. Begitu main, tungguin, masuk ke adzan gak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebentar nunggu gol. Ya? Oh, gol, 2 gol dia masukin. Ya, begitu sudah gitu lewat, ketiduran, bangun jam 8:24. Itu yang disebut dengan dzambun, salah dan dosa. Dan Allah tidak mendiamkan. Kamu itu lahir tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bersih kamu. Masa mau pulang bawa dosa? Saya ampuni kalau kamu mau kembali. Begitu kamu mau kembali, tobat. Tobat, qabilut taubi, saya terima tobatnya. Sifat Allah yang mengampuni dosa disebut dengan ghafir. Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz dzambi. Sudah enggak salat, nonton bola, terlambat tadi, ngajak orang lain lagi nonton. Mau kemana? Subuhan, sholat nomor 2. Nih, bola nomor 1. Bawa sama dia, salah lagi. Salah enggak? Salah, dosa enggak? Bukan cuma dosa, nambah dosa. Nambah dosa. Nah, dari dzambun jadi dzunubun. Maka sifat yang ketiga disebut dengan ghaffarun. Quran surat Nuh ayat 10. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukan ghafira, ghaffara. Kenapa jadi ghafarun? Karena umatnya Nabi Nuh mulai bertambah dosanya. Mula-mula diajak mencela, menghina, mau melontar. Kalau kamu enggak berhenti, kami lontar ya Nuh. Besok-besoknya nyebut gila. Gila, enggak ada apa-apa bikin kapal. Nuh gila, Nuh gila, Nuh gila, gitu kan? Jadi kalau antum dipanggil gila, dicela orang, dihina orang, bukan antum aja. Nabi dicela, Rasul dicela, malaikat dicela, Allah dicela. Antum Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Enggak pengen dicela, antum siapa? Jadi biasa aja. Kalau kita dicela oleh orang-orang yang memang tercela, enggak usah marah. Buang-buang energi marah pada yang tercela. Karena yang tercela itu dia jelas kotornya. Marah pada sesuatu yang tidak harus dimarahi, buang-buang energi. Kalau antum misalnya ditetapkan dari orang buruk, disebut kesolehan antum, berarti Allah sedang memberikan nikmat pada antum pada lisan orang-orang itu. Antum mulai hijrah nih, rajin ke masjid. Tiba-tiba orang kumpulan antum mulai memanggil antum dengan kalimat-kalimat bernada satir, sinis misalnya. Cuman kelihatannya bagus. Begitu lewat nama antum Asep, dipanggilnya Soleh. Soleh. Ke masjid tuh. Antum gak usah marah. Itu pertanda kebahagiaan Allah titipkan itu di lisan orang tadi untuk mengatakan saya telah angkat derajat kamu jadi baik. Paham? Dosa lagi. Sudah terlambat sholat, ngajak orang lain sholat, membicarakan yang ke masjid. Yuk kita kesini aja, jangan seperti dia tuh terlampau soleh, besok-besok subuh juga ada. Orang yang mencegah orang ke masjid itu orang paling zalim diantaranya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ذَنْبٌ خَطَى ذَنْبٌ ذُنُوبٌ ذُنُوبٌ مَعَ ظُلْمِ. Sifat keempat disebut dengan غَفُورٌ غَفُورٌ. Nah sekarang maaf, sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang terlambat, dan dia berlaku maksiat dalam kumpulannya. Ada yang mabuk, ada yang macam-macam, itu disebut dengan israf. Sifat Allah yang kelima disebut dengan rahim. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, kumpulan dari al-afu, kumpulan kemudian dari ghafir, ghafar, ghafur, rahmah, kalau digabungkan jadi satu formulanya fu'lan, namanya ghufran. U'an, u'an, u'an, ghufran. Ampunan tanpa batas. Ini dibacain bunyi yang dengar Qur'an diperdengarkan qiraah terus-terusan tanpa batas, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, baru sekali dibaca, kalau sini baca, ini selesai baca, itu baca, itu selesai baca, yang lain baca, ini yang baca meninggal, yang hidup baca lagi, maka rubah kalimatnya dalam bentuk fu'lan qiraah Qur'an. Kenapa disebut dengan Al-Qur'an? Karena kitab ini satu-satunya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala irhamukillah akan terus dibacakan bahkan sampai kehidupan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin tidak ada orang yang bosan membacanya. Saya katakan bahkan di pertemuan lalu, antum kan baca Al-Fatihah 17 kali sehari. Pernah bosan? Ada yang sakit kepala karena baca Al-Fatihah? Baca novel 17 kali sehari antum bakal bosan tuh, bahkan sakit kepala. Quran tidak. Paham? Nah, ini bahasan yang selanjutnya, terakhir. Al-Qur'an juga terambil dari kata korona. Ini qara'at, Qur'an yang terakhir. Jadi hamzahnya ini katanya sebetulnya